dan Edot Arisna. Maya siang hari ini cantik banget. Rambutnya model klasik. Wong nek ayu apa kamu tetap ayu. Kandhani kuwi kok. Busro, Mekak Busro. Besok lagi kalau mau dipakai sonya, perlengkapannya, organnya, terutama organ yang pada piano, bersihin dulu. Mosok Evi main piano, mosok jarinya dicium bau jigong. Wah, itu enggak benar, enggak dibersihin dulu. Makanya dibersihin dulu ya. Kasihan Edi. Edi main runding. Balok dicium, wah bau jigong ya kan. Kasihan Edi ya. Oke, silakan kita main bersama. Apa nih, sayang? Vanosta paling asik. Bersama Vanosta. Tak pernah terbayang akan jadi seperti ini. Pada akhirnya semua waktu Mitra Video Shooting. Petron Sukati, hei, hei, hei, hei. Okay. Maya Sabrina siang hari ini tampil dengan penuh kelembutan, bikin lelaki gemes ya, luar biasa masuk ya.